ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajelis di tempat yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini, majelis kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibarokahinya. Adalah kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berjumpa dalam keadaan kita bersama-sama mendapatkan nikmat iman wal Islam dan juga taufik untuk berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah fadlullah yu'ti may yasha, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fi din rahiman rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan nikmat kepada kita semuanya berupa nikmat makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk makan dari makanan yang apa? Yang thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian dari apa-apa yang thayyib, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ya. Ayat ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, wajibnya manusia wabil khusus kaum muslimin mukminin untuk memilih makanan-makanan yang thayyib. Jadi bukan sekedar makan saja. Ya. Thayyib. Namun apa yang dimakan ini dipilih thayyib. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan dari makanan yang thayyib, ya, harus kita mengetahui apa itu makanan yang thayyib. Ya. Makanan yang thayyib adalah thayyib dari sisi zatnya dan juga dari sisi apa? Cara mendapatkannya. Ya, tidak bisa dikatakan thayyib kecuali jika thayyib dari sisi apa? Zatnya dan juga dari sisi cara mendapatkannya. Ya. Bisa jadi zatnya bagus, ya baik, ya, nasi kuning enak ya saya, ya. Tapi caranya ya mencuri misalnya, ya, ini tidak dikatakan apa? Thayyib. Nah, atau harta yang dicari halal dia dapatkan, namun ternyata dia belikan sesuatu yang tidak thayyib, sesuatu yang haram, lahmul khinzir, daging apa namanya, babi, ini zatnya tidak baik, harus terkumpul di dalam makanan yang kita makan, ya, baik dari sisi zatnya dan baik dari sisi apa, cara mendapatkannya, sehingga dikatakan thayyib. Dan di sini pula ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah terkandung irsyad, terkandung bimbingan bagi kita untuk bagi seorang muslim ya mengetahui jalan-jalan yang halal untuk mendapatkan rezeki. Ya. Terlebih di zaman kita yang seperti ini. Banyak sekali muamalah. Yang muamalah itu tidak dipelajari dengan baik oleh seorang muslim. Ya, muamalah jual beli, ya pinjam meminjam yang ternyata itu adalah muamalah yang apa? Yang haram. Muamalah yang haram. Melakukan jual beli ternyata mengandung riba di dalamnya. Sehingga hasil yang didapatkan tidak thayyib. Ya. Atau misalnya muamalah namun di situ terkandung unsur apa? Judi. Atau muamalah yang di situ ternyata tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat jual beli dan semisalnya. Antum sudah belajar kitab buyuk, ya. Kitab jual beli kan? Ada jual beli yang diharamkan. Nah, minta contoh. Antum Mas, jual beli yang haram contohnya apa, Mas? Hah? Apa? Ya, jual beli model yang haram yang dilarang oleh Rasul SAW. Ya. Baik, apa, Mas? Menjual di atas penjualan yang lain, ya. Baik, bai'ah bai'an fi bai'atain atau yang sudah maksud antum. Baik. Asya ikhwan disebutkan oleh Rasul SAW dari jual beli yang haram seperti naha Rasulullah SAW an bai'il hasad. Nah, wa an bai'il gharar atau kama qala Rasul SAW. Rasul SAW melarang kita jual beli apa? Hasad. Dengan cara sistem kerikil. Ini banyak sekali penafsirannya. Ya, banyak sekali penafsirannya. Ya. Baik. Kita tidak membahas masalah ini. Yang jelas antum punya kewajiban untuk menuntut apa namanya? Ilmu sehingga mengetahui jalan-jalan yang halal agar makanan yang kita makan itu makanan yang apa? Yang thayyib. Thayyib dari sisi zatnya itu juga butuh ilmu. Dan thayyib dari sisi cara mendapatkannya ini juga butuh apa? Ilmu. Maka dari ayat ini ya, ada terkandung irsyad, bimbingan, perintah untuk seorang mempelajari ilmu sehingga mengetahui mana yang halal, mana yang tidak halal. Mana tariqah, cara-cara yang baik untuk mendapatkan harta yang thayyib dan mana yang tidak. Nah, ini harus kalian pelajari. Kita pelajari bersama. Thayyib. Ikhwan fiddin rahimah rahimakumullah. Di antara kandungan ayat ini juga ikhwan, kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat apa namanya? At-ta'am wasyarab. Makanan dan minuman. Oleh karena itu Allah sudah perintahkan di dalam ayat ini untuk kita bersyukur. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada apa? Allah. Ya. Wajibnya seorang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk nikmat at-ta'am wasyarab, makan dan minum. Wajib seorang mensyukurinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian muncul pertanyaan ya pada benak-benak kita, kaifa nasykuru Allah Subhanahu wa taala ala ni'amit ta'am wasyarab? Ya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat makan dan apa? Minum. Ya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat makan dan minum? Syukur sebagaimana kita ketahui bersama ya. Syukur itu harus terpenuhi padanya tiga rukun ya. syukur dengan apa? Al-qalb. Wa syukru bil lisani wa syukru bi al-amal. Awalan asyukru bil qalb bi an ya'taqid al-insan ala anna hadhihi an-ni'am kullaha min Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tarifu dhalik. Seorang meyakini nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini ini adalah dari Allah. Allah mengatakan, nah, ma razaqnakum. Makanan yang kalian makan, minuman yang kalian minum adalah apa yang kami rizkikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang apa memberikan rizki. Ya. Allah memberikan rizki. Maka seorang harus meyakini dalam hatinya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian juga ikhwan, ya, dengan lisan. Dengan lisan. Seorang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, atas nikmat apa makan ini. Kemudian juga berikutnya adalah menggunakan, ya, makanan-makanan ini untuk perkara yang Allah ridhoi. Ya. Terkadang makanan itu digunakan untuk perkara yang tidak Allah ridhoi. Ya. Misalnya untuk sajen atau untuk apa namanya? Perkara-perkara yang haram, bid'ah dan seterusnya. Ini jelas sesuatu yang tidak diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan di dalam majelis kita ini, ma'asyiral muslimin, ikhwana fitin rahiman rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa adab dari adab-adab makan. Yang ini salah satu bentuk dari apa namanya? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat makan ini. Dan di dalam adab-adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, yang merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi au fihi fawaid azimah wa kathira. Ada faedah yang demikian besar, ya, ada faedah yang demikian banyak. Kita sebutkan adab-adab ini, ikhwan, yang semuanya adalah bentuk syukur kepada siapa? Allah. Dan ini adalah tafsir dari ayat tadi. Wa syukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara adab dari adab-adab makan atau ta'am wasyarab, yang pertama, ikhwan, adalah meniatkan apa yang dia makan, apa yang dia minum untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini min a'zami adabit ta'am. Termasuk sebesar-besar adab makan adalah ini. An-niyah. Meniatkan makan dan minum ini untuk kebaikan. Sesuatu yang mubah dengan niat menjadi amalan apa? Saleh. Ini kaidah yang muhimah, ikhwan. Kaidah yang penting. Suatu amalan yang mubah, ya, menjadi apa namanya? Ya, amalan yang saleh bin niyah, dengan niat. Tapi antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya, adalah keumuman sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Rasulullah SAW, wa fi bub'i ahadikum madza sadaqah. Wa fi bub'i ahadikum sadaqah. Dan engkau mendatangi keluargamu sadaqah. Ya. Ini yang pertama, ikhwan. Seorang makan, minum diniatkan untuk agar dia mendapatkan kekuatan untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama dari adab-adab ta'am. Adab berikutnya, ikhwan, ya, adalah seorang mengucapkan basmalah sebelum makan. Ya. Dan ini bentuk syukur kepada Allah. Bismillah. Ya. Adapun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, hadisnya sahih tidak? Ini tidak sahih riwayat ini. Ya. Baik. Namun doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu adalah apa? Basmalah, bismillah. Seperti dalam hadis yang mengisahkan kisah Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, Rabibur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, anak tirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu makan bersama dengan Umar ibn Abi Salamah, Rasul mengatakan kepada Umar, "Ya Umar," oh, dalam sebagian dalam riwayat Rasul mengatakan "ya gulam," dalam riwayat yang lain "ya bunayya." Ada dua riwayat. Sebagian riwayat mengatakan "ya gulam," wahai apa? Anak. Dalam riwayat yang lain "ya bunayya," wahai anakku. "Ya bunayya, samillah," sebut nama Allah ketika engkau makan. Wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan dari yang paling dekat darimu. Tayyib, ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mengucapkan basmalah sebelum makan, bismillah. Ya, mengingatkan bahwasanya apa yang kita makan ini, apa yang kita dapatkan berupa rezeki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sewajibnya, seharusnya kita mengucapkan basmalah ini, menyebut nama Allah ketika kita memakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khilaf di kalangan para ulama tentang hukum basmalah ini. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Ya. Terlepas dari khilaf itu, tidak sepantasnya seorang meninggalkan adab yang agung. Ya. Bahkan, ya, saking pentingnya mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan basmalah meskipun di pertengahan makan. Lupa tidak membaca basmalah. Ya. Yaitu membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisan wa indahu rajulun ya'kulu. Rasulullah sallallahu suatu saat duduk, dan di sisi Rasul ada seorang laki-laki yang apa? Makan. Wa indahu rajulun ya'kulu wa lam yusammi. Dan dia tidak mengucapkan apa? Basmalah. Nah. Tidak mengucapkan basmalah orang ini. Sehingga tidak tersisa dari makanan kecuali satu lukmah, satu apa? Satu suapan. Tinggal satu suapan saja. Makanan yang banyak dia makan, tinggal satu suapan. Hatta ila rafa'a yadahu ila fi, ketika sudah mengangkat tangannya sampai ke mulutnya, dia teringat dia belum mengucapkan mada basmalah. Maka dia segera mengucapkan basmalah seperti apa yang diajarkan oleh Rasul, bismillahi awwalahu wa akhirah. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu tertawa. Ya. Rasul tertawa. Sesuatu yang luar biasa itu. Ya. Baik, ada sahabat makan lupa tidak mengucapkan basmalah, tinggal tersisa satu suapan, membaca ini, kemudian Rasul tertawa. Apa sebabnya, ikhwan? Rasul mengatakan la yazalu syaitanu ya'kulu ma'ahu. Tadi syaitan makan bersamanya sejak awal. Hatta idza samallah, sampai ketika dia sudah mengucapkan apa? Basmalah. Istaqa'a ma fi batnihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan bismillah, ya, maka syaitan segera mengeluarkan isi perutnya. Jadi sejak tadi dia makan bersama dengan sahabat ini. Namun ketika sudah masuk perut semuanya, tinggal tersisa berapa suapan? Satu suapan. Kemudian dia mengucapkan bismillah ya awalahu wa akhirahu, saya menyebut nama Allah yang awal dan akhir, termasuk yang sudah dimakan itu, saya sebut nama Allah. Nah, maka dia keluarkan, syaitan ini keluarkan, musuh manusia ini, ya, segera mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Istaqa'a ma fi batnihi. Baik. Jadi bukan sekedar adab yang hukumnya sunnah saja atau sesuatu yang ringan, tidak. Pahalanya demikian besar, keutamanya demikian besar. Seorang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini diambil faedah syaitan makan bersamanya. Dan ini sebab dicabutnya barokah dari makanan. Hatta walaupun makanan itu makanan yang enak, makanan yang mewah, makanan yang ya, taib, empat sehat apa? Lima sempurna. Taib. Tapi tidak menyebut nama Allah. Taib, tidak dibarokahi karena asyaitan yakul ma'ahu, syaitan makan bersama. Walaupun makanan itu makanan yang sederhana. Ya, nasi. Nah, nasi sambal ya. SS sega sambal ya kan. Atau mungkin nasi sama yang lain. Ya, namun dia menyebut nama Allah, yubarak fi. Dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini adab. Wal adab akhir adab yang lain, ikhwan. Dari adab-adab makan yang ini faedahnya ternyata sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan hamdalah setelah selesai makan. Hadza minasyukr ala ni'amillahi subhanahu wa taala, termasuk bentuk syukur mengucapkan hamdalah. Baik. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan makna hadisnya, ikhwan. Nah, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha, innallaha la yarda 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya. Yang dia makan kemudian mengucapkan hamdalah. Fayahmadahullah. Fayahmadahullah. Fayahmadu Allah. Kemudian juga Allah ridha kepada orang yang dia minum, kemudian menyebut atau memuji apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mengucapkan alhamdulillah sebab seorang mendapatkan apa? Ridha. Ya. Dan ketika seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak di dunia wal akhirah. Ridha, ikhwan. Apalagi yang kita cari? Apalagi yang dicari oleh manusia selain ridha Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang mudah, sesuatu yang setiap hari kita rasakan, makan, minum. Ya. Ternyata dengan hanya mengucapkan alhamdulillah, hadza sababu ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini minimalnya. Ketika makan mengucapkan bismillah, kemudian setelah selesai mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan hamdalah ini ada doa-doa yang lain yang lebih panjang. Ada doa yang lebih panjang. Ya, yang juga memiliki keutamaan. Taib. Dan ini termasuk bentuk hamdalah. Adalah hadis yang sahih yang di situ disebutkan Rasulullah SAW mengatakan maknanya barang siapa yang dia makan atau minum kemudian setelah selesai itu dia membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin li wala quwwah. Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang man akala aw syarib, barang siapa yang makan atau minum kemudian mengucapkan summa yaqul alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin li wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang makan atau minum kemudian selesai itu dia mengucapkan doa ini, ya ini merupakan bentuk syukur kepada Allah. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan aku rizki berupa makanan ini. Wa razaqanihi, dan memberikan aku rizki itu. Min ghairi haulin li wala quwwah, tanpa ada kekuatan daya upaya dariku. Semuanya semata-mata rizqun min Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Keutamaan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin, ikhwana fiddin rahiman rahimakumullah. Ini sebagian dari adab makan yang semuanya adalah bentuk apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang talibul ilmi ya hendaknya dia berupaya untuk mempelajari adab-adab yang diajarkan Rasul terkait dengan makan, minum dan seterusnya. Dan ini bab yang sangat luas yang sudah seharusnya seorang muslim mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti makan dengan tangan kanan, ya. Kemudian makan dari yang paling dekatnya. Taib. Ya. Ketika minum dia bernafas di luar, ya. Tidak meniup apa namanya? Air atau minuman, bernafas di luar dan seterusnya. Minum tidak langsung habis. Namun apa? Ya, bertahap sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan lebih puas, akan lebih apa namanya tidak membahayakan, ya. Dan adab-adab yang lain ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dari beberapa hal yang terkait dengan perintah kita bersyukur atas nikmat al-aql wa syurub. Dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini ikhwan ya mengingatkan kita tentang betapa besarnya keutamaan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang yasir, sesuatu yang sedikit mudah namun memiliki keutamaan yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberi oleh Allah, sudah diberi oleh Allah makan minum tanpa kekuatan dari kita. Kemudian diberi lagi pahala yang besar, diberi ridha, diberi ampunan, diberi barokah. Ya, ini tentunya sesuatu yang kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang demikian banyak. Mudah-mudahan sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.